ila Bani Amr ibni Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat menemui Bani Amr bin Auf. Man Bani Amr bin Auf? Siapakah Bani Amr bin Auf? Bani Amr bin Auf adalah bani yang tinggal di daerah Quba. Merekalah yang ditempati, kampung merekalah yang ditempati Masjid Quba. Masjid Quba berada di Bani Amr bin Auf. Liyusliha bainahum, untuk menjadi hakim, mendamaikan di antara mereka. Menjadi hakim, ada satu masalah di antara mereka. Fahanatis salah, sampai akhirnya tiba waktu salat. Faja'al muadzinu ila Abi Bakrin, kemudian datang muadzin kepada Abu Bakar. Lalu muadzin ini mengatakan, atusalli bin nas, atusalli lin nasi fa'ukima, maukah anda jadi imam, nanti kita kumandangkan iqamat. Karena Nabi SAW sedang ada hajat, sehingga beliau telah datang. Qala, kata Abu Bakar, na'am, silahkan. Akhirnya dikumandangkan iqamat. Fasalla Abu Bakrin, dan Abu Bakar jadi imam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi shalah. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu jamaah sedang berlangsung. Salat jamaah sedang berlangsung. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaffi. Kemudian beliau masuk ke dalam jamaah sampai akhirnya beliau bisa mendapatkan posisi di shaf yang pertama. Nabi SAW ya, merapat ke jamaah, kemudian beliau menyusup di barisan-barisan sampai akhirnya beliau dikasih ruang berada di shaf yang pertama. Fasaffaqan nas, akhirnya para jamaah mereka tepuk tangan. Tepuk tangan dalam rangka untuk mengingatkan Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salati. Namun Abu Bakar tidak noleh ke belakang. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan salat sehingga mereka tidak bicara. Maka mereka tidak mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Nabi sudah datang." Mereka tidak mengingatkan, "Wahai Abu Bakar, coba noleh ke belakang. Lihat siapa di belakang." Tapi yang mereka lakukan apa? Tepuk tangan. Karena mereka enggak tahu bagaimana cara mengingatkan imam ketika itu. Sehingga yang mereka lakukan adalah isyarat yang bisa didengar oleh imam di depannya. Isyarat yang bisa didengar oleh imam yang berada di depannya bisa dengan cara apapun yang bisa mengeluarkan suara tanpa bicara. Misalnya pakai seperti ini ya. Nah, ini apa namanya? Hah? Cetikan. Tapi kalau cetikan terlalu pelan. Atau bisa juga pakai tepuk tangan. Nah, ini lebih kencang. Suaranya lebih kencang. Atau bisa seperti ini, tapi ini memang agak ada suaranya ya. Kecuali sebagian orang saja. Nah, kalau itu keluar dari mulut. Kenapa tidak pakai siulan? Karena ini keluar dari mulut. Sehingga yang mereka lakukan adalah tepuk tangan. Intinya melakukan gerakan yang dia bentuknya bukan suara, bukan suara mulut, dalam rangka mengingatkan imam, melakukan gerakan yang menghasilkan suara yang keluar dari selain mulut dalam rangka untuk mengingatkan imam. Maka caranya dengan menggunakan tepuk tangan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salatihi. Tapi Abu Bakar diam saja, dia enggak noleh. Falamma aktsarun nasu tasfiqa, sampai akhirnya banyak yang tepuk tangan tapi tidak seragam ya. Tidak kemudian tepuk pramuka. Ketika banyak yang tepuk tangan, iltafata. Barulah Abu Bakar noleh ke belakang. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animkuth makanak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat, tetap diam di tempatmu. Berarti beliau sudah mulai salat belum? sudah mulai sholat. Kalau beliau belum mulai sholat, tentu beliau akan bicara. Beliau sudah takbiratul ihram, sudah mulai sholat sebagaimana jamaah yang lain. Sehingga beliau berisyarat, anim kuth makanak, tetap diam di tempat. Farofa'a Abu Bakrin yadaihi, kemudian Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seperti orang yang mau takbir. Fahamidallaha ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dhalika, sambil membaca alhamdulillah, alhamdulillah, tapi mengangkat kedua tangannya. Thumma ta'akhara Abu Bakrin hatta stawa fi safi, kemudian Abu Bakar mundur sampai beliau masuk ke saf pertama. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju, lalu beliau yang imami salat. Kita terasa aneh dengan suasana seperti ini ya, karena belum pernah dipraktekkan. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Bakrin, ma mana'aka an tathbuta idh amartu, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tadi tidak diam di tempat ketika aku perintahkan kamu untuk diam di tempat? Baru terjadi obrolan ketika kapan? Selesai sholat. Ini menunjukkan bahasanya wahyu yang memerintahkan untuk tidak boleh bicara ketika sholat sudah Allah sampaikan, yaitu firman Allah di surat apa? Di surat apa? Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Kerjakanlah salat menghadap kepada Allah qanitin, dalam kondisi qanitin. Qanitin maknanya adalah sakitin, diam, tidak boleh bicara. Dan sebelum turun ayat ini, sahabat ketika salat bicara. Satu dengan yang lain ngobrol, piye dodolanmu, payu piro, piye gaweanmu, wis kelar durung, gawe buk kok urung rampung-rampung. Mereka ngobrol dongkel, kok ora rampung-rampung. Mereka ngobrol, mereka ngobrol ketika sedang salat, sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Fasakatu, akhirnya mereka diam, enggak boleh ngobrol. Berarti kejadian ini terjadi setelah turun ayat tadi. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar memberikan jawaban, makana libni Abi Quhafah, tidak layak seorang putra Abu Quhafah. Siapa dia? Siapa putranya Abu Quhafah? Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah, nama aslinya Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Ayu salliya baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak seorang Abu Bakar salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu awlan nasi bin nas, karena beliau adalah orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, bagi seluruh manusia. Maka Abu Bakar mundur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ma li ra'aitukum aktsartumut tasfiqa, kenapa kalian tadi kok tepuk-tepuk tangan? Dan mereka belum mengerti bagaimana cara mengingatkan imam ketika ada masalah dalam sholat. Man rabahu syai'un fi salatihi fal yusabbih. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, siapa yang menjumpai satu masalah dalam sholatnya, hendaknya dia membaca tasbih. Siapa yang menjumpai masalah apapun dalam sholatnya, hendaknya membaca tasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, karena ketika seorang makmum membaca tasbih, maka imam akan noleh ke arah makmum, melihat seperti apa kejadiannya. Wa innamat tasfiqu lin nisa, sedangkan cara mengingatkan dengan tepuk tangan ini adalah cara wanita. Kenapa wanita pakai tepuk tangan? Agar tidak keluar suara dari mulutnya. Karena suara wanita itu disimpan. Sautun nisa aurah. Suara wanita itu aurah, disimpan. Sehingga biar tidak keluar ketika sholat, tidak ganggu konsentrasi sholat, maka wanita ketika mengingatkan imam pakai tepuk tangan. Tapi pakai tepuk tangan. Akhrajahul Bukhari, diriatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adzan di bab man dakhala liya'umman nas faja'al imamul awwal fata'akhara al-akhar. Bolehnya orang yang melakukan salat jadi imam, kemudian imam rotib datang, maka dia mundur digantikan oleh imam rotib. Karena dia yang lebih utama untuk jadi imam. Tayyib. Maka berdasarkan hadis yang kita baca ini, pertama terkait masalah bagaimana cara orang yang sedang sholat dia mengingatkan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain ketika terjadi sesuatu dalam sholatnya. Cara yang benar adalah dengan mengucapkan tasbih, membaca subhanallah dalam sholatnya, dan bukan dengan cara apapun, bukan dengan tepuk tangan atau dengan yang lainnya. Nah, ini bisa menjawab kejadian orang yang sedang salat, kemudian datang tamu, lalu dia menyampaikan salam sementara dia sedang salat. Dia enggak bisa jawab dan tamunya juga enggak ngerti kalau di dalam ada orang yang salat. Tapi dia berharap tamunya tidak pergi. Bagaimana caranya mengingatkan tamu agar tamu ini tidak pergi sementara dia sedang salat? Maka yang bisa dilakukan adalah membaca subhanallah dikeraskan. Subhanallah dikeraskan. Nah, kalau tamunya ngerti sunnah, dia ngerti, oh yang tuan rumah sedang salat. Nek tamune ra ngerti, bingung. Iki kok dzikir jamaah ini jero omah. Mungkin ada anggapan-anggapan yang lain, ngopo kok maca subhanallah bengok-bengok kok lagi padu karo bojone. Nah. Karena dia enggak ngerti. Yang benar gimana? Baca subhanallah dikeraskan dalam rangka untuk mengingatkan orang yang berada di luar. Atau termasuk juga kejadian yang lain, sehingga solusi yang diberikan oleh sebagian orang, keraskan bacaanmu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Bukan seperti itu yang diajarkan Nabi SAW, tapi yang diajarkan beliau adalah baca tasbih. Kemudian dalam hadis ini dalil bahwa imam itu boleh diganti. Imam boleh diganti meskipun dia tidak batal. Abu Bakar batal enggak? Abu Bakar batal tidak? Beliau tidak melakukan pembatal sholat apapun. Tapi kenapa beliau diganti? Karena ada yang lebih berhak untuk maju, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah imam ratib atau imam yang paling berhak, meskipun beliau bukan ahli Quba. Sehingga sah-sah saja ketika imam mengalami satu masalah, misalnya imamnya ketika membaca Fatihah enggak benar, atau dia imamnya ketika sholat misalnya terlalu banyak yang salah, lalu makmum yang berada di belakangnya maju kemudian menggantikan imam, lalu imam yang di sampingnya disuruh mundur. Mundur saja kamu, saya lengserkan kamu. Karena Fatihahmu enggak benar. Dan sholat jamaah tetap berlangsung, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Boleh terjadi pergantian seperti ini. Satu kejadian yang real yang diceritakan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja. Ustaz Firanda bersama saudaranya sholat di Masjid bandara, Masjid Mall atau bandara? Masjid Mall, di Masjid Mall. Dan ketika itu adalah sholat siang, entah duhur atau asar. Yang jadi imam orang lain. Ketika ngimami, yang jadi imam ini membaca Al-Fatihah dan surat secara jahr, dikeraskan. Baca Fatihahnya keras, baca surat juga keras. Namanya mall, Pak. Ada enggak sinar matahari yang masuk, Pak? Mall, Pak. Enggak ada ya. Acuannya hanya jam. Beliau yang berada di belakang sudah mengingatkan berkali-kali, subhanallah, subhanallah, tapi imam enggak respon. Gimana subhanallah, saya belum lupa apapun. Kalau orang rukuk sujud, begitu di tengah rukuk sujud duduk, lupa mungkin. Tapi sedang berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca surat, kok lupa? Enggak ada. Lupa gerakan ya, karena gerakannya baru satu. Terus seperti itu, akhirnya beliau maju. Ustaz Firanda maju, meminta kepada sebelahnya, mundur. Mundur dia. Mundur. Apa kekhawatirannya? Orang ini bisa jadi niatnya salah. Maka dia ketika ngimami dikeraskan, mungkin dia niat sholat maghrib atau niat sholat isya, karena gak lihat cahaya matahari. Namanya orang kalau sudah di mall kan, masuk setelah asar, keluar setelah isya kan gitu ya. Dikiranya siang terus karena ternyata sudah gelap. Wallahu'alam. Namun secara hukum seperti ini boleh. Nah, bisa misalnya dipraktekkan adalah kejadian ketika imam baca Fatihahnya enggak benar. Dia melakukan talhin, kesalahan yang mengubah makna, dan itu bisa membatalkan salat. Maka makmum yang berada di belakang, yang dia bisa membaca Fatihah dengan benar, maju. Kemudian minta imamnya mundur. Kecuali jika dikhawatirkan terjadi mafsadah yang besar. Apa mafsadahnya? Kalau ada makmum yang maju dijak gelut, nah itu mafsadah ya. Maka kalau sampai terjadi pergelutan seperti ini, sebaiknya makmum jangan maju. Tapi yang dilakukan adalah mufarokoh. Mufarokoh, kemudian dia sholat sendiri dan meninggalkan jamaah. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis ini juga dalil bolehnya melakukan gerakan ketika sholat, dan bahkan boleh menoleh ke belakang jika dibutuhkan. Karena hukum asalnya gerakan seperti ini bisa membatalkan sholat, tapi karena dibutuhkan hukumnya boleh. Dan noleh ketika sholat, noleh ketika sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, noleh sampai terjadi insiraf, sampai berpaling dari arah kiblat. Dan itu batasannya adalah sampai dia mengarah membelakangi kiblat. Wajahnya membelakangi kiblat. Maka kalau dia wajahnya membelakangi kiblat, batal sholatnya. Tapi kalau nolehnya tidak sampai membelakangi kiblat, misalnya serong kanan dikit, serong kiri dikit, ya, karena ada kebutuhan, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya, ketika beliau sedang ngimami sholat, arah pandangan beliau ke arah syiab, ya, celah sebuah bukit. Celah sebuah bukit beliau pandangi terus, celah sebuah bukit. Kenapa dilihat terus? Karena di situ beliau memasang, menyuruh seorang sahabat untuk jadi pemantau, melihat situasi apakah orang kafir pasukannya sudah datang atau belum. Jadi beliau sholat subuh, beliau jadi imam ke arah kiblat, sementara pasukan dari arah kiblat. Dan informasinya pasukan sudah dekat, tapi ketutup bukit. Ketutup bukit. Lalu beliau perintahkan salah satu sahabat, kamu awasi mereka. Sahabat ini pun mengawasi di balik bukit. Dan Nabi SAW selalu mengarah ke sana, memperhatikan situasi apa yang akan diinformasikan oleh sahabat tadi, sambil beliau sholat subuh jadi imam. Sehingga beliau tidak mengarah ke arah tempat sujud, tapi serong entah ke arah kiri atau ke arah kanan, melihat ke arah bukit. Dan seperti ini diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Termasuk juga menoleh ke belakang, ini diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan tidak sampai membatalkan salat. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa." Tasbih untuk laki-laki, sedangkan tepuk tangan untuk perempuan. Bagaimana cara tepuk tangan? Ya seperti tepuk tangan yang kita lakukan. Yang penting keluar suara benturan antara telapak tangan dengan telapak tangan satunya. Ada yang mengatakan ditepukkan ke arah paha. Ini meja ya, bukan paha. Namun wallahu a'lam, kami tidak menjumpai riwayat seperti itu. Dan pada asalnya at-tasfiq adalah tepuk tangan, telapak tangan kanan dibenturkan dengan telapak tangan kiri. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun al-amru bitahsinis salati wa itmamiha wal khusyu'i fiha. Bab perintah untuk menyempurnakan salat dan khusyuk ketika salat. Ada dua hadis yang disampaikan oleh penulis di sini. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tarawna qiblati hahuna?" Apakah kalian melihat kiblatku dari arah ini? Maksudnya adalah apakah kalian melihat mukaku, depanku dari arah ini? Dan sahabat tentu tidak melihatnya, karena beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, inni la arakum min wara'i dhahri. Sungguh demi Allah, khusyuknya kalian, gerakan rukuk dan sholat kalian tidak samar bagiku. Artinya aku bisa melihatnya. Sungguh aku melihat kalian dari belakangku. Nabi SAW bisa melihat apa yang dilakukan oleh sahabat di belakang beliau SAW. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aqimur ruku'a was sujud." Lakukanlah rukuk dan sujud secara sempurna. "Fa wallahi inni la arakum min ba'di." Demi Allah, aku melihat kalian di belakangku. Wa rubbama qala, dan terkadang beliau mengatakan, "Mim ba'di dhahri." Sungguh aku melihat kalian dari arah belakangku. "Idza raka'tum wa sajadtum." Ketika kalian rukuk dan kalian sujud. Dan ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah satu jamaah yang berada di belakang saf. Ketika dia rukuk dan sujud, dia tidak serius. Rukuknya tidak sempurna rukuk, tapi masih cenderung berdiri. Ketika sujud, enggak sempurna sujud. Kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menyaksikan rukuk dan sujud kalian dari belakang." Padahal beliau menghadap ke arah mana? Kiblat. Tayyib. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, pertanyaannya adalah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan melihat dari arah belakang? Dalam semua keadaan, ataukah ini hanya berlaku ketika salat jamaah saja? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Wa dhahirul hadith anna dhalika yakhtassu bihalatis salah." melihat dari tekstual hadis bahasanya peristiwa ini hanya berlaku ketika sedang sholat jamaah. Wa yahtamilu ay yakuna dhalika waqi'an fi jami' ahwalihi. Meskipun ada kemungkinan ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari beliau, sehingga beliau punya kemampuan melihat dari arah belakang tidak hanya ketika sholat tapi juga di luar kesempatan sholat. Wa qad nuqila dhalika an Mujahid. Dan pendapat kedua ini dinukil dari Mujahid. Berarti ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan melihat ke arah belakang? Ini enggak pakai spion ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan melihat ke arah belakang hanya ketika salat saja ataukah juga di luar salat? Ulama khilaf. Jumhur mengatakan beliau hanya bisa melakukan seperti ini ketika salat. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, pendapat Mujahid. Beliau mengatakan bahwa kemampuan ini beliau miliki baik ketika sholat dan di luar sholat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mula Ali Qari, ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni arakum min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari belakang, la yalzamu dawamuhu, tidaklah menunjukkan kalau itu terjadi terus-menerus, limunafatihi khabarun la a'lamu ma wara'a jidari. Karena ini bertentangan dengan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak bisa mengetahui kejadian di balik tembok ini. Aku tidak bisa mengetahui kejadian di balik tembok ini. Fa yahtassu hadza bihalati shalati wa ilmuhu bil musallin, wallahu a'lam. Sehingga ini khusus terjadi hanya ketika beliau salat, dan pengetahuan yang beliau dapatkan yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk orang-orang yang sedang ikut jamaah salat. Dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat jamaah yang berada di belakang. Dan beliau sampaikan seperti ini agar para sahabat menjadi lebih rapi, lebih khusyuk, lebih tertib ketika sholat. Karena mungkin bisa jadi dia tidak malu kepada Allah, tapi malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kayak gitu, Pak? Ada tidak? Ada. Ada orang berbuat maksiat, dia tidak malu kepada Allah. Tapi ketika dilihat anaknya yang usianya 4 tahun, dia malu. Anaknya bangun, dia malu. Langsung dia tinggalkan maksiatnya. Dia tidak malu kepada Allah, tapi malu kepada anaknya yang masih kecil. Kadang ada orang berbuat maksiat, dia keluar rumah tanpa jilbaban, begitu Pak Farid datang langsung masuk. Oh, Mas Farid ya. Malu, ada Pak Bunyamin datang misalnya. Malu dengan orang lain, dengan tokoh masyarakatnya. Sehingga kadang ada sahabat yang mereka ketika diingatkan, dia tidak memberikan pengaruh besar, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, saya lihat gerakanmu, malu dan lebih khusyuk ketika salat. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun an-nahyu an sabaqil imam bi ruku'in wa sujud au sujudin wa nahwi dzalik. Bab larangan untuk mendahului Allahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'alallahu suratahu surata himar. Tidakkah kalian takut ketika kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam? Maka Allah akan jadikan kepala kalian seperti kepala keledai, atau Allah jadikan muka kalian seperti muka keledai. Waliyadu billah. Dan ini hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendahului imam. Hadis ini menunjukkan bahwa mendahului imam dosa besar. Mendahului imam itu perbuatan dosa besar. Sedang maka menunjukkan bahwa mendahului imam dosa besar. Bukan perkara yang ringan, itu dosa besar. Meskipun bagi orang yang dia punya kebiasaan seperti ini menganggap ini satu hal yang remeh, padahal itu dosa besar. Yang kedua, apakah diubah menjadi keledai ini, yang diubah adalah fisiknya atau karakternya? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengubah fisiknya, tapi yang Allah ubah adalah karakternya. Sehingga ancaman ini adalah ancaman agar orang itu takut nanti karakternya berubah seperti keledai, tapi fisiknya enggak berubah. Dan ini adalah pendapat Syekh Abdullah Al-Ubassam. Pendapat kedua, bahwa bisa saja perubahan itu terjadi pada fisik. Sehingga nanti kepalanya jadi kepala keledai, mukanya jadi muka keledai, nanti jadi monyongnya makin monyong gitu ya. Seperti layaknya keledai. Dan itu real terjadi sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Syekh masyhur Hasan Al-Usalman. Dan insyaallah pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Kenapa yang dipilih keledai? Kok tidak kambing atau unta atau yang lebih cakep sedikit monyet misalnya? Tapi wajah yang diubah adalah ke arah wajah keledai. Karena keledai adalah lambang kebodohan. Dalam bahasa orang Arab, keledai adalah lambang kebodohan. Kalau Indonesia, orang Jawa, lambang kebodohan apa, Pak? Kebu. Lambang kebodohan adalah kebu. Karena hadis ini disampaikan di tengah orang Arab, maka beliau sampaikan akan diubah jadi keledai. Kenapa? Orang yang mendahului imam adalah orang yang bodoh. Karena dia enggak mungkin salam sebelum imam. Loh, kamu percuma saja bangkit dari ruko, turun ruko sebelum imam, toh nanti salammu pasti setelah imam. Makanya bodohmu seperti ini nanti dihukum oleh Allah sekalian jadi lambang kebodohan, diubah jadi keledai. Dan itu terjadi karena orang tidak sabar ya. Makanya agar kita tidak disebut sebagai orang bodoh dalam sholat, maka perlu apa, Pak? Bersabar. Bersabar, nunggu sampai imam sempurna gerakan baru kita bergerak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.